إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan tempo lalu kita telah masuk dalam pembahasan apa kemarin Pak Gun? Terakhir. Dan masalah syafaat. Pada kesempatan itu kita membahas terkait dengan macam-macam syafaat. Gimana Pak Safari? Nah, gimana ya? Itu syafaat apa itu? Dalam kategori apa? Syafaat itu secara global ada dua. Yang pertama mukhtasah, artinya syafaat itu khusus nabi saja yang bisa memiliki wewenang memberikannya. Dan disebutkan oleh Pak Safari ada tiga syafaat yang khusus untuk nabi. Yang pertama syafaat kubro. Apa itu syafaat kubro? Kembali. Agar. Nah, yang pertama yaitu syafaat kubro. Barakallahu fikum, yaitu agar umat manusia segera ya, diproses bisa mereka. Yang kedua adalah syafaat untuk masuk ke dalam jannah. Yang ketiga nah, meringankan adab neraka, yaitu seperti syafaat beliau terhadap pamannya Abu Thalib. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah syafaat yang musytarakah. Artinya syafaat itu wewenangnya juga dimiliki oleh umat beliau. Selain Nabi juga yang lainnya. Seperti orang-orang, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan syafaat. Contohnya seperti apa, Mas Febri? Ya. Apa bentuk syafaatnya, Mas Febri? Nah, iya. Terus bentuk yang lain? Nah, iya. Dan bentuknya ada dua, diantaranya adalah syafaat untuk ahli kabair, ya, entah diringankan azabnya di neraka, yang mungkin tadinya masa hukuman barakallahu fikum, ya, 10 tahun diperingan, atau langsung dikeluarkan barakallahu fikum. Yang kedua adalah meningkatkan derajat seorang yang sudah masuk ke dalam jannah. Tadinya mungkin level 1 jadi level 2 atau level 3. Barakallahu. Ya. Itu barakallahu bentuk-bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ ya. Nah. Masalah berikutnya terkait dengan syafaat barakallahu. Yaitu hukum, ya, meminta syafaat. Pembahasan yang barakallahu fikum. Apa itu? Terus? Sama orang. Salah alamat kalau dia sama ada. Iya, salah alamat. Ini kita susun dah sekarang. Kemarin juga ada mas Mas Syafat. Tadi. Oh iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, kurang fokus, kurang fokus. Nayib. Ya, kait dengan masalah syafaat, yaitu pembahasan hukum meminta syafaat. Ini pembahasan yang barakallahu'alaikum cukup, ya, ramai jadi perbincangan barakallahu'alaikum. Nah, hukum meminta syafaat barakallahu'alaikum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, meminta syafaat di dunia terkait dengan urusan dunia. Ya, meminta syafaat di dunia terkait dengan urusan dunia. Barakallahu. Makna syafaat paham ya? Hah? Belum. Syafaat itu kalau secara bahasa maknanya adalah diddul widr. Lawan dari ganjil. Itu syafaat. Wasyafi wal wud. Seperti dalam surat Al-Fajr. Iya. Adapun secara istilah, makna syafaat adalah tawassutu lil ghair lijalbil manfaati au daf'il madarrah. Mau ditulis Arabnya atau enggak usah? Enggak usah. Nah, yaitu menjadi perantara bagi orang lain untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Itu maknanya syafaat. Barakallahu'alaikum. Meminta orang lain untuk menjadi apa? Perantara. Itu namanya syafi'. Jadi syafa' itu artinya apa? Perantara. Barakallahu'alaikum. Nah, meminta syafa'at ini barakallahu'alaikum itu ada dua keadaan. Yang pertama tadi apa? Meminta syafa'at di dunia terkait dengan urusan dunia. Iya, barakallahu fikum. Nah, maka barakallahu fikum hukumnya dirinci. Ada dua keadaan. Yang pertama, apabila hal itu dilakukan untuk kebaikan, maka hukumnya disyariatkan. Apabila hal itu dilakukan untuk kebaikan, maka hal itu disyariatkan dan dianjurkan. Barakallahu. Contoh. Seperti barakallahu'alaikum, seperti misal kita ingin mengadakan sebuah kajian di sebuah masjid yang besar, ya, di jami. Kadang kita tidak memiliki apa? Koneksi ke tamir dari masjid tersebut. Ya. Kemudian kita memiliki seorang teman barakallahu fikum yang memiliki koneksi hubungan baik dengan pihak tamir. Kemudian kita minta tolong teman kita tadi. Ya. Untuk apa? Menjembatani menghubungkan kita dengan pihak tamir. Itu namanya apa? Siapa? Ya. Memperantarai antara kita dengan orang lain dalam hal kebaikan. Yes. Makanya demikian diajukan, bahkan disyariatkan. Ini berdasarkan Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-85. Ayat ke-85. Mana Allah mengatakan man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala darinya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dari para bagian sahabat, di mana Nabi mengatakan isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala. Maksudnya di sinilah syafaat dalam hal-hal yang baik. Nah, tadi bisa berikan contoh yang lain syafaat dalam hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dalam perkara dunia. Selanjutnya barakallahu, yaitu masih terkait dengan urusan dunia, ya, meminta syafaat untuk kejelekan. Meminta syafaat terkait dengan urusan dunia untuk kejelekan atau kejahatan. Maka ini hukumnya haram dan dilarang. Dengan dasar ayat yang sama, surat An-Nisa ayat ke-85, di mana Allah mengatakan, "Waman yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun min minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek, yang buruk dalam hal kejahatan, maka dia akan memikul dosanya. Ya. Contohnya barakallahu fikum, sayyid, seperti yang terjadi pada kasus barakallahu fikum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita makhzumiyah, marga ningrat. Makhzumiyah itu termasuk ningrat kalau barakallahu fikum di kalangan bangsa Arab Quraisy. Ya. Ternyata wanita ini apa? Mencuri. Padahal dia keturunan terhormat. Dan ternyata hasil curiannya itu masuk dalam kadar apa? Hukum had potong tangan. Berapa itu kadarnya? Nah, 1/4 dinar. Iya, barakallahu. Akhirnya wanita ini diputuskan untuk apa? Dipotong tangannya. Tapi pihak keluarga wanita barakallahu fikum terus bergerak, ya, memutar akal gimana caranya agar ya anak perempuannya ini apa? Enggak jadi dipotong tangan. Melalui birokrasi-birokrasi yang ada barakallahu fikum, ternyata mereka memilih Usama bin Zaid. Kenapa? Karena Usama bin Zaid ini dikenal dengan apa? Habibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti cucunya sendiri. Ayahnya Zaid bin Thabit itu sempat menjadi anak angkatnya Rasul. Yang sebelumnya nasabnya Zaid bin Muhammad. Karena ada ayat yang mengatakan tidak boleh, maka apa? Dihapus. Jadi anaknya Zaid ini juga disayang oleh Rasul. Nah, kayaknya Usama ini kita barakallahu dia dekat, ya, keluarga perempuan ini dekat sama Usama bin Zaid. Kayaknya ngomonglah sama Usama bin Zaid. Iya. Tolonglah sampaikan dekat sama Kanjeng Nabi. Kalau bisa anak perempuan kami ini selamat dari hukum potong tangan. Sampean kan pintar bicara lah. Gimana caranya? Pokoknya mohon minta tolong, ya, anak perempuan kami apa? Tidak dipotong tangannya. Akhirnya Usama bin Zaid barakallahu fikum mencoba barakallahu fikum untuk berbicara dan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan barakallahu fikum dan Rasul paham arah pembicaraannya, maka Rasul langsung menunjukkan apa? Sikap pengingkaran atas tindakan Usama. Beliau mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Usama, kamu ingin memberikan syafaat untuk meringankan hukum had dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'a yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anaknya beliau sendiri, yang maling, tak potong tangan. Barakallahu. Artinya enggak ada dispensasi di sini. Walaupun barakallahu fikum marganya ningrat kata Rasul dan memberikan gambaran tentang keadilan hukum beliau, seandainya anakku sendiri yang terbukti maling ya dan sampai seperempat dinar potong tangannya. Barakallahu. Iya. Nah, apalagi yang lain. Nah, jadi tindakan Usama tadi diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Itu Rasul mengajarkan kepada Usama bin Zaid dan juga kita semua sebagai umat beliau barakallahu fikum untuk bertindak adil. Iya. Barakallahu fikum. Walaupun barakallahu fikum terhadap ya musuh, terhadap orang yang kita benci, begitu juga terhadap orang yang kita cintai. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Barakallahu fikum. Nah, itu pelajaran untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu terkait dengan urusan dunia. Dunia. Ada contoh yang lain? Abu Hafid, syafaat yang tidak boleh dalam urusan dunia yang jelek atau dalam perkara dosa. Begitu ya. Jadi perantara cara di hadapan pimpinan, gitu ya, pokoknya menjelekkan kinerja si Fulan. Padahal si Fulan adalah seseorang yang barakallahu fikum dia amanah, barakallahu fikum dan juga loyalitasnya tinggi, gitu ya, barakallahu fikum. Baguslah nggak ada yang jelek, cuma memang ada orang-orang yang nggak suka dengan pusatnya karir dia. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada teman-temannya yang tidak suka, barakallahu fikum. Mereka di ya, kepala bagian, barakallahu fikum itu apa? Untuk menjatuhkan orang ini di hadapan pimpinan. Iya, barakallahu fikum. Bisa. Contoh yang lain, Pak Safari. Ah, dalam perkara dunia. Naam. Pak Febri. Pembunuh masyarakat. Gimana itu? Oh, gitu. Nah, barang-barang. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, barang-barangikum. Yaitu meminta syafaat terkait dengan urusan akhirat. Meminta syafaat terkait dengan urusan akhirat. Maka ini juga ada beberapa keadaan keadaan yang pertama barakallahu fikum. Mereka meminta syafaat tersebut kepada para nabi. Ya. Mereka meminta syafaat tersebut kepada para nabi ketika masih di dunia. Ya. Barakallahu. Maka hal ini barakallahu fikum hanya memungkinkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Iya. Hanya memungkinkan ketika beliau masih hidup. Adapun barakallahu fikum setelah beliau meninggal, ya, barakallahu fikum, maka apa? Maka tidak diperkenankan. Ya, barakallahu fikum. Ya, mintanya masih di dunia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, barakallahu fikum, yang ada di kalangan para sahabat prakteknya adalah mereka meminta syafaat Rasul ketika beliau masih hidup. Barakallahu. Nah, adapun setelah beliau meninggal, barakallahu fikum, tidak ada riwayat yang menunjukkan mereka para sahabat meminta di dunia syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Keadaan yang kedua, barakallahu fikum, meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Meminta syafaat kepada orang saleh, barakallahu fikum, terkait dengan akhirat. Ya. Terkait dengan urusan akhirat, barakallahu fikum. Tapi masih dalam keadaan di dunia. Masih dalam keadaan di dunia. Barakallahu. Dan orang soleh tersebut masih hidup. Orang solehnya masih hidup. Barakallahu. Maka yang demikian juga barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Ya. Maka dia minta syafaat pada orang soleh yang masih hidup terkait dengan urusan akhirat. Misal antum datang ke Kiai Fulan, ya, atau Ustaz Fulan, Ustaz ada bayar, ya, mohon syafaatnya Ustaz di akhirat nanti, saya mohon syafaatnya Ustaz agar saya selamat dari neraka dan bisa masuk dalam kloter pertama yang masuk dalam surga. Ya. Maka yang demikian barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena barakallahu fikum kita tidak bisa mengetahui akhir dari kehidupan orang soleh tadi. Apakah sampai akhir hayatnya dia terus bertahan, ya, dalam keadaan menjadi orang-orang yang memiliki wewenang untuk memberikan syafaat. Ya, kita nggak tahu. Iya. Barakallahu fikum. Karena kemungkinan seseorang itu barakallahu fikum untuk tetap istiqamah di atas siratal mustaqim dan untuk menyimpang sama besar. Ya, barakallahu. Karena kita tidak bisa memastikan apakah dia ini nanti di akhirat termasuk ahlu syafi, pihak yang berwenang dengan syafaat atau tidak, maka kita tidak diperbolehkan. Gitu ya, barakallahu. Nah, amin ikhwan. Ya, barakallahu. Lain halnya barakallahu fikum kalau kita hanya minta doanya. Ya, mohon doanya Ustaz agar saya bisa istiqomah, ya, bisa terus dalam barakallahu siratal mustaqim, ya, sehingga urusan nanti di akhirat bisa gampang atau mudah. Maka yang demikian diperbolehkan. Tapi kalau langsung tegas mengatakan lafaz syafaat, ya, kepada orang soleh yang masih hidup, maka tidak diperbolehkan. Kenapa ikhwan? Karena kita tidak bisa memastikan, ya, apakah memang dia sampai akhir hayatnya terus bertahan atau tidak. Keadaan yang berikutnya barakallahu fikum, meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, meminta syafaat kepada orang yang sudah mati. Barakallahu. Nah, maka yang demikian juga tidak diperbolehkan barakallahu. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Karena orang yang sudah mati, barakallahu fikum, la yasma'una du'a. Mereka itu tidak bisa mendengarkan doa orang yang masih hidup. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Masalah berikutnya, barakallahu fikum, terkait dengan pembahasan masalah tawassul. Ya, terkait dengan pembahasan masalah tawassul. Tahu tawassul? Apa artinya tawassul? Oh, bagus. Yang itu paham selama ini tawassul. Sering ya? Ini selama ini itu paham. Nah. Baik, barakallahu fikum. Dicatat baik-baik. Tawassul dikatakan oleh barakallahu fikum Ibnu Athir ya, dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis dicatat judul kitabnya barakallahu fikum. Kata beliau, al-wasil ar-raghib wal wasilah al qurba wal wasita wa ma yutawassalu bihi ila syai'in wa yuqarribu bihi barakallahu. Al wasil yaitu pihak yang barakallahu itu menjadi pemberi wasilah itu barakallahu fikum maknanya adalah ar-raghib, pihak yang memiliki keinginan atau kemauan. Gimana cara bahasa dulu? Kalau wasilah, maknanya adalah kurba, kedekatan. Wasita, perantara. Dan apa-apa yang dengannya bisa dicapai kedekatan dengan apa yang kita inginkan. Itu makna wasilah. Wasilah itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita cita-citakan. Itu namanya wasilah. Barakallahu. Nah, tawassul itu maknanya apa? Talabul wasilah. Meminta, memohon itu, agar kita bisa didekatkan dengan sesuatu yang kita inginkan. Ya, itu maknanya apa? Tawassul. Tawassul itu adalah upaya kita untuk apa? Untuk kita bisa dekat dengan sesuatu yang kita inginkan. Itu biasanya dengan barakallahu fikum. Iya, hal-hal tertentu. Seperti yang disebutkan oleh siapa tadi Pak Gun, ya. Misal kita keinginan kita adalah ya, digolongkan dengan orang-orang yang baik. Jadi kita melihat kadar diri kita yang barakallahu fikum lebih cenderung dengan ya hawa nafsu, tapi kita pengen digolongkan dengan orang-orang yang baik tadi. Maka kita melakukan yang namanya apa? Tawassul. Ya. Upaya agar kita bisa mencapai barakallahu fikum hal tersebut dengan cara apa? Bergaul dengan orang soleh tadi. Iya, barakallahu. Nah, jadi upaya tersebut sudah masuk dalam kategori namanya apa? Tawassul. Barakallahu. Paham ya? Jadi tawassul itu adalah talabul wasilah. Artinya apa? Kita meminta sesuatu yang bisa mendekatkan kita dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu namanya tawas. Kita sering mendengarkan kaum muslimin mengucapkan tawasul. Iya. Tapi jarang di kalangan mereka yang memahami dengan benar apa arti tawasul. Nah, terkait dengan tawasul ini, barakallahu fikum, ada dua macam. Yang pertama, tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan, barakallahu fikum. Artinya memang dilegalkan oleh syariat. Yang pertama adalah tawassul kepada Allah melalui asmaul husna. Ya. Bertawassul kepada Allah melalui asmaul husna. Barakallahu. Hal itu berdasarkan barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. Ya, surat Al-A'raf dicatat ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 180. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanyalah milik Allah nama-nama yang husna, maka hendaknya kalian ya berdoa, bertawassul dengan nama-nama tadi. Maknanya apa barakallahu fikum? Yaitu kita ketika berdoa, ketika kita bermunajat kepada Allah, hendaknya mengawali doa kita dengan asmaul husna. Iya. Yang afdal disesuaikan, dipilih asmaul husna yang sesuai dengan permintaan kita. Misal kita ingin barakallahu fikum meminta pengampunan dari Allah karena kita merasa telah banyak dosa, atau kita merasa ada dosa yang iya susah untuk diampuni karena pihak yang kita iya zalimi sudah tidak ada. Iya. Dan kita enggak tahu di mana gerangan orang tersebut, keluarganya juga kita enggak tahu. Pokoknya hilang. Tapi kita merasa kita sudah apa? Melakukan dosa terhadap orang. Maka di antaranya barakallahu fikum kita meminta kepada Allah ampunan melalui asmaul husna. Apa yang pas? Sama yang pas? Abun? Nah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Tawwab, ya Barakallahu Irfir. Nah, ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Tawwab, ya ampunilah dosaku yang dulu aku pernah menzalimi si fulan. Aku sudah mencari orang yang tadi enggak ketemu. Ampun dosa. Ya. Kita barakallahu fikum ingin barakallahu fikum. Iya, rezekinya ditambah. Iya. Barakallahu fikum. Dunianya makmur, akhiratnya bagus. Nama apa yang dipakai Mas Ilmi? Ya Razzaq. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Urzuqni. Apa yang misal dengannya? Itu namanya tawassul. Iya. Barakallahu. Itu namanya tawassul. Barakallahu. Bentuk yang kedua barakallahu fikum yaitu bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Jadi bukan amal solehnya orang lain. Nanti itu ada pembahasan sendiri. Ini apa? yang disyaratkan itu adalah bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Iya, barakallahu fiik. Ini juga disyariatkan, barakallahu fiik. Dalilnya mungkin sudah dibahas dari soleh ini, belum, tentang kisah tiga orang yang terjebak di dalam goa, ya kan? Maka mereka memohon keselamatan kepada Allah, bertawassul, ya, menjadikan perantara agar permohonan mereka ini bisa tembus dengan amal soleh mereka. Apa saja amal solehnya? Pak Wahyu, tahu kisah ini? Tiga orang yang terjebak di dalam goa, kemudian bertawassul dengan amal soleh mereka. Yang pertama, tawassulnya dengan apa? Menolong seseorang. Lupa. Ariono. Yang pertama. Diajak zina, masa? Dia diajak zina atau dia ngajak zina? Tanya. Yang benar. Tahu saya bukan itu. Justru dia. Ya. Karena ada seorang wanita yang apa? Butuh uang untuk kebutuhan keluarganya. Dia ini orang kaya. Ya. Dia mengatakan, saya tidak ngasih kamu uang asal kamu mau meladeni. Ya kan? Begitu kan kisahnya. Kemudian akhirnya Rama Perman itu nolak, akhirnya karena kalah sama kebutuhan, ya sudah, pasrah dia. Tapi ketika laki-laki tadi sudah benar-benar mampu untuk melampiaskan syahwatnya, perempuan tadi hanya mengingatkan dia dengan kata-kata. Ya, agar dia takut kepada Allah, itu langsung datang hidayah dari Allah. Akhirnya apa? Gak jadi. Kamu ambil uang. Iya. Dia meninggalkan perbuatan zina dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya. Dia gak diajak. Memang dia sudah pengin. Ya, barakallahu. Nah, ya Allah, kalau memang engkau menganggap amalan itu ikhlas, tulus karenamu, maka tolong bukakan ya pintu untuk kami. Akan terbuka sendiri. Ya, begitu ya. Nah, yang kedua. Kedua apa Pak? Beli susu. Ada apa hubungan apa beli susu? Yaitu bertawassul dengan bakti kepada orang tua. Orang tua. Iya. Dimana dia punya orang tua yang sangat dihormati, yang sangat dia muliakan, ya. Karena dia tidak akan memberi makan kepada istri dan anaknya sebelum orang tuanya. Dia komitmen ya. Barakallahu. Sehingga pada satu ketika barakallahu fikum sayyid ya ada jadwal khusus ya. Ternyata dia lupa. Akhirnya apa? Ayah ibunya sudah tidur. Ya. Dalam keadaan anak istrinya sudah kelaparan. Dia mau membangunkan bapak ibunya. Merasa gak sopan. Akhirnya apa? Ya sudah dia tunggu. Padahal anak istrinya sudah meraung-raung ya. Lapar. Lapar. Gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah. Nah, sabar ya. Nah, sabar ya say. Gitu ya. Sarang. Tunggu bapak ibu bangun. Ya sudah nunggu. Iya. Ya Allah, kalau memang itu ikhlas karenamu, bukakan pintu gua ini. Terbuka lagi. Nah, yang ketiga apa? Wajib. Nah, iya. Yeah. Seorang yang benar-benar luar biasa ketika dia punya para rohikum pelayan, ya, yang gajinya itu belum sempat diambil, kemudian dia kelola gajinya tadi, dibelikan kambing, jadi ternak yang berhasil. Jika pembantunya tadi barakallahu fiik datang tak mengambil gaji, ya, maka dia mengatakan, ya ini semua gaji kamu sekarang, kamu jangan ngejek saya, gitu ya, sampean guyon ya, enggak, iya, dulu uang kamu, gaji kamu itu saya belikan kambing, ternyata berhasil ternaknya, wah, ini uang kamu, iya, silakan kamu ambil. Kalau kamu mau ambil semua ya silakan, mau diambil separuh ya silakan, iya, mau diambil seperlimanya saja silakan, terserah sampai ya, ini uang kamu. Ternyata sama pembantunya tadi ya, diambil semua. Dia nggak ngemel, dia nggak ngomel, iya, dia nggak jongkol, dia nggak mangkel. Emang itu harta sampai ya. Kalau kita kan, ini orang ya dikasih hati minta jantung ya. Masa kita sudah mengupayakan selama ini nggak dikasih sedikit pun kalau manusia zaman sekarang ya. Jangankan yang seperti itu barakallahu fiik. Nah, ya mungkin dikasih modalnya saja. Tapi dia mengatakan ya sudah, kalau mau diambil semua monggo, memang itu punya sampean. Dia nggak ada rasa apa? Rasa mangkel, rasa dongkol, rasa jengkel nggak ada, nggak dikasih sepeser pun. Ya Allah, seandainya memang itu aku lakukan tulus ikhlas karenamu, mohon bukakan pintu gua ini, pintunya terbuka. Ya, dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, itu dalil tentang apa? Bolehnya bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Barakallahu. Tayyib. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah bertawassul dengan doanya orang yang soleh. Ya, bertawassul dengan doanya orang yang soleh. Itu boleh. Iya. Barakallahu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya barakallahu fikum adalah tindakan sahabat Umar radhiyallahu an barakallahu fikum sayyid, di mana beliau dan para sahabat saat itu bertawassul dengan doanya Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta diturunkan hujan. Ya, barakallahu. Nah, ketika masa-masa kemarau panjang, paceklik, itu barakallahu fikum. Ya, para sahabat dan saat itu khalifahnya adalah Umar, barakallahu fikum. Beliau meminta, memohon kepada Abbas ibn Abdul Muttalib untuk apa? Berdoa kepada Allah, meminta agar diturunkan hujan. Barakallah. Gimana ucapan yang masyhur dari Umar ibn Khattab? Dia mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatusqina. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, dulu kata Umar, kami pernah bertawassul kepada nabimu agar engkau menurunkan hujan kepada kami dan engkau kabulkan. Maka sekarang kami bertawassul dengan ya paman nabi kami agar engkau menurunkan hujan untuk kami. Turunkanlah hujan untuk kami. Maka barakallahu fikum, saat itu benar-benar dikabulkan. Ya, turunlah hujan. Barakallahu. Naam. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, makna kami bertawasul dengan paman nabi kami, maknanya apa? Dengan doanya. Iya. Nanti di situ akan ada pembahasan terkait dengan bertawasul dengan zatnya orang yang soleh. Bertawasul dengan jah. Kedudukan orang yang soleh di hadapan Allah. Nah, itu nanti ada pembahasan. Itu di antaranya terkait dengan hadis ini. Jadi ada, barakallahu fikum, sebagian kaum muslimin yang berpendapat, barakallahu fikum, tentang disyariatkannya bertawasul dengan zatnya orang yang soleh. Jadi bukan minta doanya, tapi apa? Dengan zatnya. Atau bertawasul dengan kedudukan orang soleh tadi di sisi Allah. Ya Allah, orang solehnya gak ada. Ya, mungkin orang solehnya sudah mati. Ya Allah, kami bertawasul kepadamu ya Allah. Melalui kedudukan Syekh Kulan di sisimu. Padahal Syekh Kulan sudah gak ada. Jadi ya, para Allah. Nah, agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Itu nanti akan ada pembahasan, akan kita bahas barakallahu fikum tersendiri. Nah, itu tiga bentuk tawassul yang legal dalam syariat. Ya, bertawassul dengan asmaul husna, bertawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga, bertawassul dengan doanya orang yang soleh. Ya. Artinya orang soleh ini masih hidup. Barakallahu fikum. Kemudian, adapun bentuk tawassul yang dilarang adalah barakallahu fikum, ya. Bertawassul dengan orang yang sudah mati. Bertawassul dengan orang yang sudah mati. Atau secara globalnya, barakallahu fikum, bertawassul dengan segala sesuatu yang ya, tidak memiliki landasan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Kalau dia memiliki apa? Barakallahu fikum. Kemampuan untuk memberikan kemanfaatan. Barakallahu. Nah, seperti memang bertawasul dengan benda-benda keramat. Benda-benda keramat. Atau benda keramat ya. Benda keramat itu artinya benda yang dikaromahkan. Iya. Keramat itu kan asal kata dari apa? Karoma. Iya. Singkat dalam bahasa Indonesia. Jadi, keramat. Itu asalnya dari apa? Karoma. Artinya benda-benda bertuah. Tuah tahu ya? Memiliki apa? Tuah. Itu juga barangkali itu termasuk di dilarang. Iya. Barangkali. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Berarti bertawasul dengan peninggalan-peninggalan apa? Para wali. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang itu, barakallahu fikum, ya, tidak disyariatkan, bahkan dilarang. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah. Masih tersisa pembahasan barakallahu fikum beberapa syubhat atau kerancuan-kerancuan dalam memahami seputar permasalahan tawassul. Seperti yang disebutkan tadi, adanya di kalangan kaum muslimin yang memahami syariat boleh bertawassul dengan apa? Kedudukan orang yang soleh di sisi Allah. Orang soleh sudah tidak ada. Ataupun anggap saja ada. Barakallahu fiik, masih hidup. Tapi dia tidak minta doanya pada orang soleh tadi, tapi langsung kepada Allah. Ya Allah, dengan kedudukan Syekh Fulan di sisimu, kami atau saya memohon ya ini dan ini. Itu akan ada pembahasan. Barakallahu fiikum. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, Qadar subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Waktu ini, terima kasih.